الحمد لله العزيز الغفار مكور الليل على النهار تبصيرة لأولي القلوب الأبصار أفضل الصلاة وأحسن التسليم على سيد المصطفين الأخيار وعلى آله الأطهار وصحب الأبرار ومن تبعهم على تعقب الأحسان وبعد الحمد لله نواصل درسنا في دراسة دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها وهذا هو المجلس الحادي عشر من دراسة هذا الكتاب وما زلنا في الدرس الرابع الدرس الرابع فيه حوار بين شخصين وبينهما قرابة وبينهما نسب بين يوسف وإبراهيم نقرأ أولا هذا النص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بك يا خالي أهلا وسهلا ومرحبا بك يا خالي كيف حالك؟ كيف حالك؟ لعلك بخير لعلك بخير الحمد لله الحمد لله أين أبوك يا إبراهيم؟ أين أبوك يا إبراهيم؟ الحمد لله أين أبوك يا إبراهيم؟ الحمد لله أين أبوك يا إبراهيم؟ ذهب إلى السوق. ذهب إلى السوق. وأين أمك؟ وأين أمك؟ ذهبت إلى خالتي زينب. ذهبت إلى خالتي زينب. وأين إخوتك؟ وأين إخوتك؟ ذهبوا إلى الجامعة. ذهبوا إلى الجامعة. وأين أخواتك؟ وأين أخواتك؟ ذهبنا إلى المدرسة. ذهبنا إلى المدرسة. أما ذهبت إلى المدرسة اليوم؟ أما ذهبت إلى المدرسة اليوم؟ بلى ذهبت ورجعت بعد الحصة الأولى. فلا ذهبت ورجعت بعد الحصة الأولى لماذا رجعت؟ لماذا رجعت؟ رجعت لأنني مريض رجعت لأنني مريض لا بأس لا بأس أذهبت إلى الطبيب؟ أذهبت إلى الطبيب؟ نعم ذهبت نعم ذهبت نعم هذا هو الحوار ثم قد أخذنا الأسئلة عن هذا نواصل إلى تمرين الثالث تمرين الثالث في صفحة 28 افتحوا صفحة 28 ضع في الأماكن الخالية دي tempat-tempat yang kosong فيما يلي الفعل ذهب Letakkan fi'il zahaba wa asnidhu asnidhu sandarkan ia hunya kasih panah ke al-fi'il zahaba hunya kasih panah ke al-fi'il zahaba sandarkan ia ila dhamiril munasibi kepada dhamir kata ganti yang sesuai asnidhu sandarkan maka lihat dhamirnya subjeknya maka pakai fi'il yang sesuai pakai fi'il yang sesuai tafadhal rahman awal akhshamsu al-awladu dhahabu ila mal'abi dhahabu ila mal'abi kenapa dhahabu jama' sahih al-awladu jama' dhahabu tarjim الملعب مكان اللعب مكان ليلعب لابان ك لابان صحيح الذي بعده المدرس الطالبة ذهبنا ilal madrasati. Kenapa dhahabna? Ya jama' muannas. Jama' muannas sahih. At-taliban jama' muannas. Terjem. Para siswi itu telah pergi ke sekolah. Ke sekolah. Sahih. Tsumma ada di ma'dahu. Al-mudarrisu dhahabu ilal fasli. Dhahabu. Kenapa dhahabu? Dhahaba. Dhahaba. Kenapa dhahaba? Mufrad. Mufrad sahih. Mufrad mudzakkar. Dhahaba. Terjem. Boleh itu pergi ke kelas. Ke kelas sahih. Berarti ba'dahu. Ana dhahabtu ila al-maqari. Ana dhahabtu ila al-maqari. Ila al-matar. Terjem. Saya pergi ke bandara. Ke bandara sahih. Bandara gimana? Kabar gimana sekarang? Hah? Masih hidup nggak bandara? Kertajati yang masih. Kenapa dahab nih? Mufrad muannas berarti? Bukan. Dahabnya buat jamak. Ukti dahabat. ذهبت فعلت رجعت ذهبت إلى خالتي زينب. إذن ترجم أولا. ترجم saudariku pergi ke dapur. Apa ini? Masak. Oh, masak. Kira yang jungkir balik. Nah, ada di mana? Aina dhahabta anta. Terjem. Kemana kamu pergi? Kemana kamu pergi? Ya. Sebenarnya kalau aina dhahabta saja itu sudah sah, ya, sudah sahih. Jumlah itu sahihah. In qulna aina dhahabta, hada sahih. Wa yasluhu bi an yakuna su'alan. Boleh. Aina dhahabta. Tapi anta hanya sebagai penguat lagi, sebagai ta'kid lagi. Paham ya? Dhahaba dengan ini ya, tasrifnya. Naqra awalan tasrif fi'il dhahaba. ذهب ذهب ذهبوا ذهب ذهبوا ذهبت ذهبتا ذهبنا ذهبت ذهبتا ذهبنا ذهبتا ذهبتما ذهبتم ذهبتا ذهبتما ذهبتم ذهبتي ذهبتما ذهبتن ذهبتي ذهبتما ذهبتن ذهبت ذهبنا ذهبت ذهبنا. نعم هذا هو فعل ذهب. رجع رجع رجع رجعوا رجع رجع رجعوا رجعت رجعتا رجعنا رجعت رجعتا رجعنا رجعتا رجعتما رجعتم رجعتا رجعتما رجعتم رجعتي رجعتما رجعتن رجعتي رجعتما رجعتن رجعتوا رجعنا رجعتوا رجعنا. نعم نواصل إلى التمرين الرابع. صحيح ما أنا صحيح بطل كان بنار كان. صحيح الجمل الآتية كلمات كلمات بريكور. إذن هذه الجمل خاطئة. كل هذه الجمل خاطئة. Semuanya ini salah. Idan wajibuka an tusahih. Tugasnya untuk dibetulkan. Tafadhal akhi bisana. Adhabtu ila al-mustashfa ya Muhammad. Adhabta ila al-mustashfa ya Muhammad. Adhabta. Sahih. Adhabta. Ila al-mustashfa ya Muhammad. Tarjim. Sahih. Ada di ba'dahu? Aminatu wa Fatimatu wa Zainabu. Raja'u. Gantinya? Raja. Raja. Tu. antum. Antum buat Aminah Fatimah Zainab. Rojak tunna. Perhatikan. Ini orang keberapa? Orang kedua, orang ketiga? Orang kedua. Orang ketiga. Kalau orang ketiga bagaimana? Hah? Fi'il untuk orang ketiga, mu'annas. Zahab. Kalau tunna itu untuk orang kedua. Anti, antuma, antunna. Orang kedua. Ini orang ketiga. Antum. Hah? Antum. Bukan. Orang ketiga apa? Hunna. Yang untuk hunna. Berarti fiilnya? Roja' Roja'na. Roja'na. Roja'at, roja'ata, roja'na. Ya, ini memang sering ketukar. Roja'na dengan roja'tunna. Ya, sering ketukar. Kenapa? Karena domir wanita jarang dipakai. Pertama. Kedua, dia agak mirip atau iltibas. Posisinya kedua apa ketiga? Ya, roja'na untuk hunna, orang ketiga. Roja'tunna untuk orang kedua. Untuk orang kedua. Ya, itu tinggal ingat-ingat, hunna antunna, hunna ketiga, antunna kedua, roja'na ketiga, roja'tunna kedua. A'idil jawab summa tarjim. Pulang dari kampus. Pulang dari kampus, sahih. Berarti ada, Bu? Zumara'i dhaba ila makkatan. Zumara'i dhabu ila makkatan. Dhahabu, kenapa dhahabu? Ya, jama' mudhakkar. Jama' mudhakkar, sahih. Berarti ada, Bu? Ana raja'ata minar riyadi amsi. Ana raja'tu minar riyadi amsi. Ana raja'tu. Raja'tu. Naam, sahih. Tarjim. Saya pergi. Raja'tu. Saya keluar dari. Pulang. Saya pulang dari Riyadh kemarin. Riyadh itu di mana? Riyadh di mana? Di mana Riyadh? Saudi. Ibu kota Saudi. Riyadh itu ibu kota Saudi. Naam, ada di ba'dahu. Maryamu wa banatuha dhahabna ila Jeddah. Dhahab? Dhahabna ila Jeddah. Ila Jeddah. Kenapa dhahabna? Jama' mu'annas. Jama' mu'annas, sahih. Huwa jama' mu'annas. Maryam ma' banatiha jama' mu'annas. Jeddah, kalau kota Jeddah ya. Kalau Jeddah ada zaujatul jadd. Jeddah nenek. Jeddah ismu Madinah. Ismu Madinah Jeddah. Sa'ah wahidah min Makkah. Dia jarak 1 jam dari kota Makkah. 1 jam dari kota Makkah lebih dekat ke pantai. Kalau ke sebelah sananya Thaif. Dekat lagi Thaif. Thaif itu kayak Bogor. Dingin dia. Nah, mana tiba ada hu? Ummi qalat ana maridun. Ummi qalat ana maridun. Ana maridun. Udah betul itu? No. Yang salah yang mana? Ya, yang ini yang salah. Ya, ini salah. Langsung. Apa bang, apa? Baca langsung apa bang? Ummi qalat. Ummi qalat ana maridun. Sudah betul itu? Belum. Ummi qalat. Terus ana. Ana. Ummi itu lagi perempuan. Perempuan. Perempuan. Siapa yang bilang laki? Terus Kalau ummi perempuan bilang ana maridun, sudah betul itu? Ini bukan apa tuh? Ini bukan umminya sedang menceritakan anaknya tuh. Dan umminya yang bilang. Nah? Oh, berarti oh iya ya. Kalau ananya harusnya sekolahnya jangan diganti. Ana maridun. Ana maridun. Maridun, sahih. Ummi qalat ana maridun. Kalau ana tergantung mutakallimnya, mutakallimnya laki ikut laki semua, mutakallim yang perempuan ikut perempuan semua. Tarjim. Buku berkata aku sakit, aku sedang sakit. Iya, iya sedang sakit. Naam, nuwasil ila tamrin al-khamis. Ajib 'anil as'ilati. Apa makna ajib? Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut bin nafi, dengan nafi, musta'milan ma, dengan menggunakan ma, ya, dengan menggunakan ma. Naam. Adhahab ila madrasati amsi. La, ma dhahabtu ila madrasati amsi. La ma dhahabtu ila al-madrasati. Naam. Apakah kemarin pergi ke sekolah? Tidak, kemarin saya tidak pergi ke sekolah. Kemarin saya tidak pergi ke sekolah. Sahih. Lati ba'dahu. Arja'u. Araja'a Araja'a abuka min al-Baghdad. Min Min Baghdad. Baghdad. Naam. Ma raja'a. Ma raja'a. Ma raja'a. Naam. Terjem. Apakah ayahmu pulang dari Baghdad? Tidak. Dia tidak pulang. Sahih, boleh jawab ma raja'a min Baghdad. Boleh ma raja'a abi min Baghdad. Boleh juga ikhtisar ma raja'a. Pasti yang bicarakan ya subjeknya, si abi. Pasti yang dibicarakan juga masih dari tempat di pertanyaan, yakni min Baghdad. Bahkan boleh dihadzf. Boleh dihadzf lil ikhtisar. Ma raja'a. La ma raja'a. Naam, alladhi ba'dahu. La ma dhahabat. Terjem. Apakah ini laki atau perempuan? Apakah telah pergi saudarimu ke rumah sakit? Tidak. Dia tidak. Dia tidak pergi. Sahih. ثم نواصل نواصل التمرين السادس. تأمل ما يلي. ما معنى تأمل؟ Perhatikan berikut ini. لي plus أنا. لي plus أنا. لي itu dia حرف تعليل. Li hadza harfu ta'lil, menunjukkan alasan, karena, dengan sebab, sebabnya. Hadza harfu ta'lil, menunjukkan alasan sesuatu. Sedangkan anna dia sama dengan inna, harfu taukid. Anna dengan inna sama, dia harfu taukid. Kemudian digabung jadi li anna. Maka li anna itu untuk menjawab alasan, ya, li anna untuk menjawab alasan. Dan kalau setelahnya domir, maka digabung lagi. Domirnya tentu saja pakai domir muttasil. Pakai domir muttasil, tidak boleh pakai domir munfasil. Di annahu kalau langsung pakai domir saja. Li annahu. Li annallaha qala, kalau mau menyebutkan dalil. لأن الله قال. Karena Allah berfirman. Allah, dia posisinya sama persis dengan isim inna. Tetapi dalam kasus ini isim anna. Isim anna. Kenapa? Karena anna ini kama fil kitab min akhwati inna. Dia akhwat inna. Maka isim zahir setelahnya mansub, mansub dengan fathah. Ya, ini li anna untuk menunjukkan alasan. Jadi anna untuk menunjukkan alasan. Nahu. Li'annahu. Li'annaha. Li'annaha. Li'annaka. Li'annaka. Li'annaki. Li'annaki. Nah, hada libayan sabab atau libayan ta'lil. Raja' Hamidun minal madrasati li'annahu maridun. رجعت آمنة من المدرسة لأنها مريضة. رجعت آمنة من المدرسة لأنها مريضة. رجعت من المدرسة لأنني مريض. رجعت من المدرسة لأنني مريض. نعم مريضة. إلى من الدور؟ من آخر من يقرأ؟ تفضل. شو بتريح تري؟ ها؟ تفضل. يقرأ وترجم. رجع حامد. رجع حامد من المدرسة لأنه مريض. حامد telah pulang dari sekolah karena sakit. Karena ia sakit. لأنه مريض. Karena ia sakit. Naam, alladhi ba'dahu. Rajat Aminatu minal madrasati bi annaha maridatun. Aminah pulang dari madrasah, dari sekolah karena sakit. Karena sakit. Li annaha maridatun. Naam. Rajatu minal madrasati li annani maridatun. Saya telah pulang dari sekolah dikarenakan sakit. Paham ya? Lianna, penggunaan lianna. Ini sebentar, tadi ada yang kelewat tadi ya. Yang tentang qala dibahas juga. Kalau tasrif fi'il, kalau fi'ilnya sahih seperti dhahaba, dhahaba, ذهب ذهب ذهب ذهب ذهبت ذهبت ذهبنا ذهبت ذهبتما ذهبتم ذهبتي ذهبتما ذهبتمنا ذهبتم ذهبنا gampang kalau fiilnya sahih, huruf sahih. Yang agak bingung itu kalau tadi yang seperti qala qala qala qalat, tapi ketika ke bawah berhubung dia ada huruf ilat, nah dia agak beda. Tadi ini lewat harus tadi dia pas qala. Qala dari orang ketiga, huwa, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Qala asal katanya dari alifnya itu bukan asli, perubahan, perubahan waw. Dia perubahan waw. Ya, aslinya dia wa di situ. Qala. Tapi lagi-lagi karena ini huruf illat maka berubah. Berubah menjadi huruf mat yang sesuai. Berhubung huruf sebelumnya fathah maka menjadi alif. Paham ya? Ini asal katanya qala. Makanya kalau kalau masdarnya qala, masdarnya apa? Qaulan. Qaulan wa qul lahum qaulan karima. Miqwalan juga boleh. Miqwalan. Miqwalan. Kama qala al-imam al-imam Asy-Syatibi wa yuslihu man jada miqwala. Miqwala. Bisa juga qila. Qila itu juga masdar. Qilan. Qila. Masdar. Ah? Masdar. Oh, masdar belum belajar ya? Ya berarti dari sini dulu deh. Nih, biar tahu masdar. Dahaba kan fi'il sahih ya. Udah tahu dahaba yang ke bawah ya, udah tahu ya. Dahaba, dahaba, dahabu. Dahaba, dahabata, dahabna. Sudah tahu. Sekarang tasrif yang ke samping. Kalau itu tasrif fi'il, ini tasrif ke samping. Ya. Tasrif istilahi. Ini fi'il madhi. Menunjukkan lampau. Kata kerja lampau. Dahaba. Ini fi'il mudhari. Kata kerja sekarang atau yang akan datang. Paham ya? Yadhhabu. Aina Muhammadun yadhhabu ila al-mustashfa. Muhammad sedang pergi ke mustashfa. Paham? Itu yadhhabu fi'il mudhari. Dhahaban. Nah, ini masdar. Dhahaban baru ini namanya masdar. Apa itu masdar? Masdar itu menunjukkan terjadi perbuatan tanpa keterangan waktu. Tanpa keterangan waktu. Kalau ini ada keterangan waktunya, kapan? Lampau. Ini ada keterangan waktunya, kapan? Sekarang atau yang akan datang. Ini tanpa keterangan waktu. Paham? Ini masdar namanya. Ini masdar. Seperti apa? Pemukulan. Pemukulan perampok. Pemukulan, hah? Kata benda. Masdar itu kata benda. Kata benda. Pemukulan. Pemukulan, emang ada menunjukkan waktu tidak? Tidak, ya. Seperti itu, pemukulan. Penciptaan langit dan bumi. Ada keterangan waktunya? Tidak ada, ya. Itu. Ini masdar, dahaban. Dhahibun isim fa'il menunjukkan pelaku. Menunjukkan pelaku. Majhubun ilaih. Dia tempat yang dituju. Objek yang dituju untuk pergi. Idhab fi'il amr. Pergilah. Fi'il amr. Ya, idhab. La tadhab fi'il nahi. Larangan. La tadhab. Adhabu ila as-suqi. La tadhab. Di mana PSBB? Jangan pergi ke pasar. La tadhhab fi'il nahi, larangan. Madhhabun, madhhabun, satu sebagai isim makan, satu sebagai isim zaman. Ya. Ini masdarnya di sini. Masdar. Paham ini? Belum paham? Kalau enggak ikut percumaan itu boleh. Pergi. Pergi. Iya. Sebenarnya ini yang nanya tadi nanyanya isim fa'il, makanya saya jelasinnya di sini. Sekarang lagi nanya masdar, ya udah, pokoknya di sini. Tapi ini satu pola. Sebenarnya satu pola ini. Pola untuk dahaba. Dahaba fi'il madhi. Ya, fi'il madhi menunjukkan lampau. Lampau sudah terjadi. Sudah terjadi. Aina abuka dhahaba ila suqi, sudah pergi. Makanya enggak ada di rumah, sudah pergi ila suqi. Yadhhabu fi'lun mudhari'. Fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un. Sedang pergi atau akan pergi. Aina abuka yadhhabu. Yadhhabu ila suqi, sedang pergi, sedang perjalanan berarti. Dia sedang perjalanan, belum sampai ke pasar. Yadhhabu ila suqi. Paham? Ini fi'il mudhari', sedang berlangsung. Sedangkan masdar terjadi perbuatan tanpa embel-embel keterangan waktu. Kalau ini tadi yang ada embel-embel keterangan waktu sekarang atau akan datang. Kalau ini ada embel-embel waktu lampau. Kalau ini tanpa embel-embel waktu. Dhahaban. Dhahaban. Apa? Adhabu bidarajah nariyah dhahaban wa iyaban. Itu ada adhabunya sih. Gimana ya? Kaifa dhahabuka ilal madrasah? Bagaimana kamu berpergian ke sekolah? Dhahabuka. Dhahabuka. Dia menunjukkan bepergian tapi tanpa keterangan waktu. Biasanya kalau bahasa Indonesia imbuhannya be an, ke an, ber an. Biasanya be an, ke an, ber an. Bukan kata kerja yang aktif atau pasif, bukan. Ya, kata benda dia, dia kata benda. Master itu kata benda. Makanya pakai tanwin. Dzahibun dia isim fa'il. Isim fa'il menunjukkan pelaku. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun, ja'ilun, fa'ilun, dzahibun, ja'ilun, pelaku. Aku akan menciptakan Adam. Aku akan menciptakan Adam, ja'ilun. Inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Dhahibun ila rabbi. Pergi ke menuju Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu secara maknawi. Dhahibun kalau dia pakai tanwin maknanya seperti fi'il mudhari. Kalau dia pakai tanwin maknanya seperti fi'il mudhari. Paham? Isim fa'il menunjukkan pelaku. Ya, isim fa'il itu dia menunjukkan pelaku. Madhubun ilaihi yang dituju, yang dituju untuk bepergian. Idhab fi'il amr. Ya, ini fi'il amr. La tadhhab fi'il nahi, larangan. Fi'il nahi. Madhabun, madhabun, satu isim makan, satu isim zaman. Bisa dipahami? Atau paham sebagian? Sebagian gak apa-apa. Sebenarnya yang penting ini dulu. Fi'il madhi, ini. Kenapa? Karena masing-masing ini nanti biasanya dibahas satu bab saja. Biasanya. Tapi yang penting kalian tahu bahwa sebenarnya isim fa'il, mudhari, madhi, masdar, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, isim makan, isim zaman, sebenarnya mereka satu rentetan. Satu rentetan, satu asal kata. Satu asal kata atau biasa disebut satu ishtiqaq namanya. Satu ishtiqaq kalimah. Satu asal pecahan kata. Tapi yang harus dipahami sekarang ini dulu aja sebenarnya, tiga ini. Karena kita sudah belajar nih fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar. Masdar kata benda terjadi perbuatan tanpa keterangan waktu. Paham ya? Jalisun itu berarti termasuk jalisun isim fa'il. Jalisun, ja'ilun, fa'ilun, fa'ilun, dhahibun, waqidun, qa'imun. Itu isim fa'il, menunjukkan pelaku. Yang bicara orang pertama, yang bicara orang pertama saja. Bisa macam-macam. Bisa macam-macam. Enggak harus orang pertama. Tidak harus. Kalau ya. Kata berarti asal kata fi'il madhi, fi'il madhi tadi. Apakah asal katanya fi'il madhi? Khilaf antara ulama. Sebagian ulama lughah mengatakan iya asal katanya itu fi'il madhi. Buktinya apa? Buktinya kalau kita tasrif dia disebut duluan. Sebagian ulama katakan oh enggak, asalnya itu masdar. Kenapa? Buktinya dia paling apa ya kalau bahasa bebasnya, buktinya dia tuh telanjang, gak pakai keterangan apa-apa terjadi perbuatan. Kalau ini kan pakai keterangan waktu, pakai keterangan waktu, ini pakai keterangan subjek, pakai keterangan objek, menunjukkan perintah. Kalau dhahab hanya terjadi sesuatu. Sebagian mengatakan masdar, asal istiqoknya itu masdar. Orang saya lebih condong mazhab yang masdar, bukan fi'il madhi. Bisa paham ya? Mungkin direnungkan dulu. Sebenarnya yang tiga awal aja, yang wajib yang tiga awal. Yang kalau dia fi'ilnya huruf ilat, huruf ilat di tengah. Kalau dhahaba mah gampang, kan huruf sahihnya sama semua. Dalam artian hurufnya tiga sahih semua. Dhahaba, dhahaba, dhahabu, dhahabat, dhahabata, dhahabna, dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum, dhahabti, dhahabtuma, dhahabtunna. Dhahabtu, dhahabna. Kan ketahuan semua. Dha, ha, ba. Ya. Yang agak beda kalau dia ada huruf illat. Kita pelajari satu jenis judul. Huruf illatnya di tengah. Huruf illatnya di tengah. Qala. Umi qala. Qalat. Kalau qala, qalat mah hampir tidak berubah. Tapi yang jadi muskilah nanti yang di bawah. Qala, kita pelajari dulu huruf asalnya. Huruf asalnya qa itu dengan wa. Qa wa la. Qa wa la. Fa'ala. Fa'ala. Qa wa la. Tapi dia huruf illat. Huruf illat itu huruf penyakitan. Sakit-sakitan. Dia diganti dengan huruf mat yang sesuai dengan harakat sebelumnya supaya bisa dibaca mad, yakni qala. Paham ya? Ini bentuk asalnya. Yang ketahuan dari mana ini huruf asalnya? Wow, ketahuannya dari masdar. Dari masdarnya qaulan. Ah, ini berarti huruf aslinya adalah wow. Huruf aslinya adalah wow. Miqwalan. Nah, ketahuan lagi. Luqilan bagaimana? Ah, ini jangan dibahas dulu. Ini bukan huruf asli. Iyakum wal qila wal qal dalam hadis Nabi SAW. Pernah dengar hadisnya? Enggak pernah? Iyakum wal qila wal qal, jauhi katanya, katanya isu. Katanya fulan begini, katanya fulan gini. Jangan dengerin. Betul si fulan begitu, tanya aja si fulan. Kalau orangnya masih ada, orang yang hidup, tanya langsung. Jangan dengerin isu. Hadis Nabi SAW, sahih hadisnya. Qilan itu lain soal. Qala dhahaba. Dhahaba, dhahabu. Qala, tambahin alif, sama aja. Qalu, tambahin waw, sama seperti fi'il sahih. Dhahabat, dhahabata, dhahabna. Qalat, tambahin tak ta'nis, sama. Qalata, sama. Dhahabata, tambahin tak ta'nis, plus alif menunjukkan mutsanna, dua. Dhahabna, dhahabna. Pas dhahabna kok jadi kulna. Beda tidak? Beda. Beda di mana? Alifnya. Hah? Alifnya hilang. Terus harokatnya berubah. Harokatnya berubah. Qala, fa'ala, fa'ala, dhahaba, nasara. Ah, kok jadi ku? Paham? Kenapa bisa jadi ku? Ah, dibahas. Aslinya kan qala, qala. Sedangkan dalam fi'il yang bersambung dengan dhamir muttasil, apakah nun niswa, apakah ta'fa'il, ta'fa'il mufrad, mutsanna, jama', ya untuk muannats, mutsanna, jama', apakah mutakallim atau dhamir nahnu? Itu berhubungan dengan dhamir muttasil. Ketika berhubungan dengan dhamir muttasil, huruf ketiganya kan jadi sukun. Jadi sukun. Dhahab. Dhahab. Nah. Dhahab. Ta. Dhahab. Ti. Dhahab. Tu. Paham? Ketika berhubungan dengan dhamir muttasil, huruf ketiga kan jadi sukun. Paham dulu sampai sini ya? Ya. Maka ini qal na. Tambahin nun niswa. Qalna. Ini sukun. Ini sukun. Ini haram di bahasa Arab. Dua huruf sukun bertemu berturut-turut. Haram. Gak boleh. Gak ada ceritanya orang Arab ngomong kayak begini. Ya. Qalna. Gak ada. Ya. Maka bagaimana jalan keluarnya harus di otak-atik ini. Gimana itu dimunculkan lagi huruf aslinya. Dimunculkan lagi, balik dulu, balikin dulu ke huruf aslinya, yakni waw. Waw huruf aslinya. Paham? Qaul, qaulna. Qaulna, huruf aslinya dibalikan dulu. Lagi-lagi ini masih ada sukun, dua sukun berturut-turut bertemu, masih susah orang Arab mah ngucapin kayak begini. Qaulna masih susah. Tapi kan ini huruf illat. Huruf illat. Maka huruf illatnya dihapus saja. Memang penyakitan dia. Ya, dihapus saja. Dilenyapkan dari muka bumi. Paham? Hilang huruf illat, walaupun hilang, biasanya dia meninggalkan jejak. meninggalkan bekas. Seperti apa? Golin. Hadal kitab golin. Aslinya kan goliun. Goliun. Ya, huruf illat. Ya-nya dihapus. Hilang, lenyap dari muka bumi, iya. Tapi meninggalkan sisa. Sisa apa? Tanwinnya dipindah. Tanwinnya dipindah ke huruf sebelumnya. Paham kan? Udah belajar ya? Golin. Begitu pula ini. Huruf illat kita hapus, iya. Tapi meninggalkan sisa tidak, iya. Meninggalkan sisa. Apa itu? Waw itu identik dengan harokat apa? Dhamma. Waw itu pasangannya dhamma. Maka bagaimana harokatnya yang identik dengan waw berpindah ke huruf sebelumnya. Pindah ke huruf sebelumnya menandakan di situ dia ada waw setelah ini. Paham ini? Pindah harokat yang identik dengan waw dipindahkan ke huruf sebelumnya, dia menjadi ku. Ku lamnya itu huruf ketiga, sama tadi huruf sahih, dia mah enggak dihapus. Kulna ujungnya jadi kulna. Paham? Begitu pula ini, semuanya konsepnya sama ke bawah. Kulta, qalta, qaulta, kulta. Paham? Ya, ini perubahan fi'il kalau fi'ilnya ada huruf illat di tengah. Di tengah. Coba kita baca dulu. Qala, qala, qalu. Qala, qala, qalu. Qalat, qalata, qulna. Qalat, qalata, qulna. Qulta, qultuma, qultum. Qulta, qultuma, qultum. Qulti, qultuma, qultunna. Qulti, qultuma, qultunna. Qultu, qulna. Qultu, qulna. Naam. Fadol, diperhatikan dulu. Dan ditulis. Naqra' maratan ukhra. Qala, qala, qalu. Qala, qala, qalu. Qalat, qalata, qulna. Qulta, qultuma, qultum. Qulta, qultuma, qultum. Qulti, qultuma, qultunna. Qulti, qultuma, qultunna. Qultu, qulna. Qultu, qulna. Ya, saya paham ya? InsyaAllah. Tumma nuwasil ila tamrin as-sabi' Tamrin as-sabi' اقرأ المثال معنى اقرأ المثال بجالة جونتو ثم أجب جواب له عن الأسئلة الآتية pertanyaan pertanyaan berikut بنعم أو بلا dengan نعم atau بلا ya dengan نعم atau بلا lalu dilanjutkan sedikit fiilnya walaupun kemudian di mahdhuf. Zahabta ila al-madrasati amsi? Adhahabta ila al-madrasati amsi? Adhahabta ila al-madrasati amsi? Naam, zahabtu. Naam, zahabtu. Pertanyaan, adhahabta? Apakah engkau pergi ke sekolah kemarin amsi? Amsi kemarin. Makanya pakai fi'il madhi. Zahabta. Pakai fi'il madhi. Dimana? Li'anna al-fi'il al-madhi hadha lid-dalalati ala ma madha. Minas zaman. Karena fi'il madhi memang seperti itu, menunjukkan lampau, sudah lalu, sudah selesai. In English ada past tense. In English this is called past tense. Na'am dhahabtu. Aslinya kalau mau lengkap na'am dhahabtu ila al-madrasah. Tapi boleh diikhtisar, boleh diringkas. Biasa seperti itu boleh diringkas, isim zohir fa'ilnya boleh dihapus, ya jar majrurnya boleh dihapus, ya. Yang disebut fi'il intinya saja itu boleh. Na'am dhahabtu. Lihat perubahan domirnya. Kalau ditanya anta, orang kedua, orang kedua anta, dengan turunannya dhahabta, dhahabtuma, dhahabtub, dhahabti, dhahabtuma, dhahabtumna, turunannya orang kedua. Itu kalau menanyakan ke orang kedua. Ketika posisi jawaban pasti mah pakainya domir orang pertama. Apakah kalau sendirian tu, kalau banyak na? Ya, saya paham ya. Ini pergantian domir ketika posisi hiwar atau pertanyaan. Kemudian kalau pertanyaannya positif, maka jawab yang sesuai dengan kenyataan na'am. Jawaban yang sesuai dengan kenyataan na'am. Adapun kalau negatif, ama dhahabta ilal madrasati amsi? Ayo ikra'u. Ama dhahabta ilal madrasati amsi? Bala dhahabtu. Bala dhahabtu. Ama maya manafiyah. Bukankah kamu pergi ke sekolah kemarin? Ya, nanyanya pakai negasi. Maka kalau jawabannya sesuai, pertanyaannya sesuai kenyataan, jawabannya pakai bala. Iya, saya pergi. Iya. Ya. Paham ya? Tinggal dilihat ya, pertanyaannya ada negasi atau tidak. Tafadhal iqra. Siapa terakhir? Terakhir siapa tadi? Arajia juga minar suq. Apakah ayahmu pergi? Roja'a. Kembali dari pasar. Apakah ayahmu kembali dari pasar? Na'am. Roja'a. Na'am, roja'a. Terjem. Apakah ayahmu kembali dari pasar? Nah, dia telah kembali. Dia telah pulang. Dia telah pulang, sahih. Na'am, ada di ba'dahu. Amma roja'a abuka minasuki. Bala roja'a. Bala roja'a. Terjem. Bukankah ayahmu sudah pulang dari pasar? Ya, sudah pulang. Iya, sudah pulang. Sahih. Naam, ada tiba ada hu? Ada abad Laila ila jami'ati. Naam, zahabat. Naam, zahabat. Naam, zahabat. Tarjim. Apakah Laila telah pergi ke kampus? Ya, ia telah pergi. Ia telah pergi, sahih. Ia telah pergi. Naam. Ada tiba ada? Nama jahaba aku ka ila ila Riyadi. Apakah saudaramu tidak pergi ke Riyadh? Apakah saudaramu tidak pergi ke Riyadh? Naam, jawab. Jawaban harfu jawabnya? Bala dahaba. Bala dahaba. Terjem. Bala, iya. Ia pergi. Ia pergi. Ia pergi. Terjemahannya hampir sama. Bala dengan naam. Iya, dia pergi. Itu memang jawaban ketika pertanyaannya pakai negasi. Ada yang tanyakan tentang ini? Naam dan bala? Kalau jawabnya tidak, berarti tinggal tetapi bala. Kalau jawabannya tidak sesuai kenyataan, jawabannya naam. Tapi nanti ada bab khusus. Nggak usah dipusingin dulu. Keburu ngumpul. Ntar ada bab. Ntar ada bab khususnya. Kalau itu kan yang ansi itu memang asal katanya memang terharokat kasroh. Iya. Dia memang mabni alal kasri. Memang kasri. Iya. Biasanya kan kalau isim domah atau enggak, dia mabni. Mabninya di atas kasroh. Amsi. Dan tanya kan, silakan. Ya. Kalau na'am au bala, au itu atau ya? Hah? Na'am au bala. Ya. Au-nya maknanya atau? Atau. Au atau. Au itu atau. Au lidalalati at-takhyir. Pilihan. Apakah ini atau ini? Sudah paham ya? Bala dengan na'am. Kemudian tambahan, coba balik ke teks lagi tadi. Safhat sittah wa ashrin. Safhat sittah wa ashrin. Zahabat ila khalati Zainab. Ini sebenarnya sudah lewat, tapi saya khawatir belum paham. Tapi ternyata sudah sering keluar. Ya sudah, dibahas saja. Ya. Ya, ini apa? Bab badal. Ini sebenarnya bab badal. Bab badal. Seperti apa bab badal? Misalnya zalika rajulu tabibun. Hayya iqra. Zalika rajulu tabibun. Kalau zalika rajulun, zalika rajulun itu mah mubtada khobar. Mubtada khobar. Zalika mubtada, rajulun khobar. Paham? Tapi kalau zalika rajulu tabibun, ah di sini ada yang namanya badal. Zalika ma'ruf ya, isim isyarah kalau di awal ya sudah sebagai mubtada. Memang mubtada ismun yubtada bihil kalam. Isim yang kalam itu diawali dengannya. Mau dia isim isyarah apapun wujudnya, mau dia orang, mau dia benda, mau dia monyet. Ya. Kalau di awal berarti dia mubtada. Paham ya? Zalika. Kalau setelah zalika lalu ada isim, isimnya pakai alif lam. Nah, kalau setelah isim isyarah, apakah hada, hadani, haulai, tilka, tilkuma, tilkum, dhalika, dhanika, ulaika, apapun isim isyarah, setelah isim isyarah, isim pakai alif lam. Paham? Setelah isim isyarah, ada isim pakai alif lam, nah, ini namanya badal. Ini namanya apa? Badal. Apa itu badal? Badal isim pengganti isim. Isim menggantikan isim yang sebelumnya. Isim yang dia menggantikan sebelumnya. Biasanya isim penggantinya lebih jelas, lebih spesifik. Lebih spesifik. Isim yang menggantikan isim sebelumnya. Kalau yang sebelumnya biasanya lebih umum, kurang jelas, samar. Ini, ini tuh apa? Ya ini. Tapi ini lelaki ini. Ah itu kan jelas. Ini yang ditunjuk itu lelaki. Paham ya? Ya, isim yang mengganti isim yang lain. Badal itu konsep, dia termasuk tabi'. Apa itu tabi'? Isim yang mengikuti isim lain. Yang dia konsepnya sama dengan sifat. Konsepnya sama dengan sifat. Sifat itu gimana? Mengikuti dalam empat hal. Dalam hal apa? Min haitsul adad. Ya, apakah dia mufrad? Ya, apakah dia musanna atau dia jamak? Ya. Min haitsul adad, selalu ngikut. Dzalika isim isyarah untuk berapa adatnya? Mufrad. Maka badalnya juga rajulu mufrad. Rajulu. Makanya juga mufrad. Paham ya? Mengikuti min haitsu al-jins. Dari segi apa? Mudzakkar muannatsnya. Jenis itu maksudnya jenis mudzakkar atau muannats. Dzalika mudzakkar muannats. Mudzakkar. Ar-rajulu ya memang mudzakkar juga. Ar-rajulu itu mudzakkar. Dan juga mengikuti min haitsul ma'rifah nakirah. Dari sisi ma'rifat atau nakirahnya. Yakni apa? Ini namanya mubdal minhu. Mubdal minhu. Kalau mubdal minhunya ma'rifat, maka badalnya juga ma'rifat. Kalau mubdal minhunya nakirah, badalnya juga nakirah. Dzalika isim isyarah. Isim isyarah termasuk jenis ma'rifat. Paham ya? Isim isyarah itu ma'rifat. Isim isyarah itu ma'rifat. Maka ar-rajulnya pakai alif lam. Ar-rajulnya pakai alif lam. Kenapa? Karena dia ngikut dari sisi ma'rifatnya. Dan kemudian harus mengikuti dari sisi i'rabnya. Marfu marfu, mansub mansub, majrur majrur. Paham ya? Dzalika mubtada, mubtada marfu, mansub apa majrur? Marfu. Makanya dia dzalikar rajulu. Dzalikar rajulu. Ikut marfu. Ikut marfu. Intinya dia mengikuti dalam empat hal ini sama persis dengan sifat. Bedanya apa? Bedanya secara makna. Ya, bedanya dia secara makna. Sifat mensifati, menjelaskan isim sebelumnya. Badal mengganti, mengganti isim yang sebelumnya. Paham ini? Saya paham ya? Kemarin zahabat ila khalati Zainab. Ila ma'ruf, huruf jar ya. Khalati apa tuh? Isim didahului huruf jar ya, isim majrur. Posisinya ma'rifat. Kenapa? Idhofah. Dia pola idhofah kepada domir. Domir itu ma'rifat. Domir itu ma'rifat, maka ikut ma'rifat juga. Ila khalati Zainaba. Zainaba. Zainaba ini sebagai apa? Semua kan bertanya-tanya. Zainaba ini apa? Sebagai apa? Dia badal. Badal dari kholati. Kenapa? Karena kholati isim fi'il apa huruf? Isim. Ya. Di antara isim itu pasti didahului huruf jar. Yang sudah bisa didahului huruf jar itu pasti isim. Kama qala Imam Ibnu Malik bil jarri wat tanwini wan nida wa al. Bil jarri wat tanwini wan nida wa al. Walisnadi apa tuh? Biljari wa tanwini wa nida wa an. Tamizun hasal. Biljari wa tanwini wa nida wa an. Wal musnadi lilismi tamizun hasal. Tanda isim biljari, dia dimasuki oleh huruf jar. Itu mah isim. Ini isim kholati. Digantikan dengan Zainab. Kenapa? Nama aslinya memang Zainab. Bibiku itu nama aslinya adalah Zainab, ya. Maka dia badal. Zainab itu sebagai badal dari kholah. Maka posisinya juga ikut majrur. Karena kholati itu majrur, marfu apa mansub? Majrur. Majrur sebabnya apa? Huruf jar. Sebab majrur adalah huruf jar. Maka ini majrur. Zainaba juga ikut majrur. Kenapa? Karena dia badal. Sedangkan badal mengikut dalam hal empat hal, diantaranya adalah i'rabnya. Kalau mubdal minhunya majrur, Zainabah juga majrur. Loh kok fathah? Kenapa fathah? Mamnu' minas sarf. Bab apa? Ismul mu'annas. Sahih, dia ismul mu'annas. Ya, ini bab ringkasan bab badal. Karena dia sudah berapa kali lewat, tapi di buku ini belum jelas. Sebenarnya tetap dijelasin, tapi sering keluar dia. Selain bab sifat, dia sering keluar dalam bab, dari bab tawabi. Tawabi ada 4, di antaranya badal dan sifat. Dia sering keluar. Makanya sudah dijelaskan saja. Ya, di antara contoh yang bab badal ila khalati Zainab. Isim isyarah setelahnya isim pakai alif lam. Itu bab badal. Bisa paham ya? Hah? Ya pasti butuh khobar lah. Maksudnya pasti ada kalimat-kalimat sebelumnya. Mau sebelumnya, mau setelahnya. Ya. Dia enggak bisa memang berdiri sendiri. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.